kita bersama Labrador adalah sista. Tinggalkan semua beban dan penat yang ada, rapatkan barisan, kita melangkah bersama. Kita bersama Labrador adalah sista. Kita di sini untuk bergoyang rasta, berdansa bersama di lantai dansa. Acungkan dua jari kita bersama, damai bersama Labrador sista. Kita di sini saudara, dengan rasa yang sama. Bersama kita berdansa. Labrador sista. Yeah. Berdansa dengan Labrador.